Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku fikih Ta'amul Bainaz Zawjain karya Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin beliau sampaikan bahasanya ada salah satu ulama salaf yang mengatakan kalau dia ingin berdandan untuk istrinya sebagaimana dia suka istrinya berdandan untuknya. Yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan ini la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li, sungguh aku berdandan, berhias, memperbaiki penampilan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku. Kemudian kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala fa hadhihi asbabun taja'alu aina rajuli tukiru bimra'atihi, maka inilah diantara kiat-kiat yang menyebabkan pandangan seorang suami itu merasa nyaman dengan istrinya dan pandangan istri itu nyaman dengan suaminya ketika keduanya saling memperbaiki penampilan. Wala tamtatu aynahu ila syai'in muharramin, sehingga dia tidak akan melebarkan matanya kepada untuk memandang sesuatu hal yang haram. Wala tamtatu aynaha, demikian juga si perempuan, si istri tidak melebarkan pandangannya seperti ilal muharram, pada sesuatu hal yang haram. Wa min thamma, maka di sana faqad warada, terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hathu, motivasi untuk hubungan suami istri, dan at-tarhib, dan memotivasinya. Bahkan menegaskan dan menetapkan adanya pahala ganjaran disebabkan melakukan hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri, hubungan biologis itu memiliki sejumlah faedah. Yang pertama adalah i'faf, terwujudnya menjaga kehormatan. Bahasa bebasnya adalah memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pihak sehingga dia tidak kemudian berkeinginan untuk berzina. Karena maka di antara sebab terjadinya zina padahal orang itu sudah bersuami istri, manakala kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Jadi suami kebutuhan biologisnya tidak dipenuhi oleh istrinya, atau istri kemudian tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya oleh suaminya, maka terjadilah perzinaan. Kemudian yang kedua, wajal bin lil mawaddah baina zaujain, manfaat hubungan suami istri adalah menimbulkan, mendatangkan rasa cinta di antara suami istri. Wa taqarrub bainahuma, dan kedekatan hati di antara keduanya. Wa kam min muskilatin, betapa banyak ada problem rumah tangga, tusaru yang terjadi fil buyut, di berbagai rumah, yang itu imma min ar-rajul, boleh jadi dari pihak suami atau dari pihak istri. Wa yakunu min waraiha, ternyata di balik problem tersebut akar permasalahannya adalah imtina'ul akhar minal jima', karena yang pasangannya, partnernya tidak mau dijak kumpul. Fa'idha tamma, maka jika masalah hubungan biologis ini telah sempurna dalam artian berjalan dengan baik, terpenuhi dengan baik, sakanat an-nufusu, maka jiwa itu akan biiznillah dengan izin Allah akan merasakan ketenangan, wahada'at al-a'sab, dan tenanglah saraf-saraf, wartaha al-bal, dan nyamanlah hati. Waqad hatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi wa rahba fihi, dan memotivasinya dan menjelaskan keadanya pahala di balik hubungan suami istri. Atau sebelumnya ini catatan kaki halaman 54 ya. Ya, catatan kaki yang kedua. Waqad kanat an-niswatu yasta'irna, dan dulu para perempuan itu pinjam kalung dan pakaian yang bagus untuk berhias, untuk berpenampilan yang menarik di depan suaminya. Demikian keadaan perempuan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Anas ta'arat min asma kiladatan. Bahasanya ibunda Aisyah radhiallahu anha pinjam kalung miliknya Asma untuk berdandan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk pamer ketika kondangan ya. Namun untuk berdandan dan memperbaiki penampilan di depan suaminya. Ini dalil tentang pinjam kalung. Kemudian dalil tentang pinjam pakaian. Diatkan oleh Bukhari dari jalur Abdul Wahid ibn Aiman, beliau mengatakan, ayahku bercerita, aku menemui Aisyah radhiallahu anha dan beliau memakai dir'u kitarin, memakai long dress yang harganya cuma 5 dirham. Faqalat, maka kemudian beliau mengatakan, irfa' basaraka, angkat pandanganmu, lihatlah budak perempuanku ini. Ungdur ilaiha, lihatlah dia. Fa'innaha, maka budakku ini, tuzha, ay ta'naf, sombong, watatakabar, dan sombong, artinya tidak mau memakai baju ini fil bait, di rumah. Ya, budaknya Aisyah tidak mau ini pakaian long dress murahan ini dipakai di rumah. Kemudian beliau menceritakan keadaan masa silam ketika Nabi masih hidup. Waqad kana li, dan sungguh dulu kana li, bagiku minhunna dir'un, dan sungguh aku memiliki dir'un long dress di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari uang yang harganya 5 dirham. Minhunna, dari 5 dirham. Famakana imra'atun, maka tidak ada satu perempuan yang tuqayyan aitu zayyan, yang berdandan atau berhias dengan pakaian yang bagus di kota Madinah, illa arsalat ilayya, kecuali perempuan tersebut itu mengirimkan pakaian bagusnya ilayya, tasta'iruhu, meminjamkannya. Maka di sini diambil faedah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sejumlah perempuan-perempuan yang punya pakaian yang bagus, meminjamkannya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau mereka pinjam dari perempuan-perempuan yang punya pakaian-pakaian yang menarik. Ini yang diambil di sini ya, tentu semangat bukan semangat pinjamnya ya. Namun yang diambil di sini adalah faedah tentang berdandan dan berhias untuk suami. Ini sampai-sampai ya, pinjam, ya, kata orang Jawa, sampai-sampai diriwangi, nyilih-nyilih ya. Sampai pinjam-pinjam untuk supaya bisa berhias berpenampilan yang baik dan menarik di depan suaminya. Maka untuk berhias di depan suami tidak harus membebani suami dengan biaya-biaya yang mahal dan menyusahkan. Boleh jadi ada solusi yang lain, pinjaman. Di sini kita jumpai solusi yang lainnya adalah pinjaman. Diatkan oleh Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Dzar radhiallahu anhu. Qala Abu Dzar mengatakan, inna nasan, ada sejumlah orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dhahaba al-dutsur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong ganjaran. Kenapa? Mereka salat sebagaimana kami orang-orang yang miskin salat. Mereka puasa sebagaimana orang kita-kita orang miskin puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaisa, bukankah Allah telah jadikan untuk kalian alat untuk bersedekah? Setiap ucapan subhanallah itu sedekah, ucapan takbir Allah akbar itu sedekah, ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, dan nahi mungkar itu sedekah, bahkan wafi but'i ahadikum sedekah. Dan di hubungan, dalam hubungan suami istri yang terjadi adalah sedekah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah satu kami yakti menyalurkan syahwatnya dan dia dapat pahala? Qal, Nabi katakan, apa pendapat seandainya dia salurkan dalam hal yang haram, akana alaihi fiha wizrun, apakah dia dapat dosa? Tentu jawabannya iya. Fakadzalika, maka demikian, jika dia letakkan, jika dia salurkan di sasaran yang halal, kana lahu ajran, maka untuknya ganjaran. Tentang kandungan hadis di catatan kaki ada kutipan perkataan An-Nawawi, fi but'i bidhammil ba. Ya, cara bacanya ba-nya di dhamma sudah, fi but'i. Wa yutlaq 'alal jima' wa yutlaq 'alal farji nafsihi. Kata-kata bud' dalam bahasa Arab bisa digunakan dalam pengertian hubungan biologis, bisa di pengertian berarti farji atau kemaluan. Watasihu iradatuhu huna. Ya, di hadis ini terjemah mana yang tepat? Kata An-Nawawi dua-duanya tepat. Dua-duanya bisa di sini. Maka bisa diartikan jima, bisa diartikan farji. Dan dalam kemaluan kalian terdapat sedekah gitu. Kalau kita terjemahkan farji, kalau kita terjemahkan dengan jima, maka dalam hubungan suami istri terdapat pahala sedekah. Kemudian kata An-Nawawi, wa fi hadza dalilun, dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya perkara yang mubah itu bernilai taat, bernilai pahala dengan niat yang benar. Maka jima' yakunu ibadatan, itu bernilai ibadah jika pelakunya berniat dengan jima' yang dia kerjakan, yang dia lakukan qada'a haqqi zaujati, menunaikan hak istri dan mempergauli istri dengan baik. Karena bukanlah pergaulan istri dengan baik, berbulan-bulan tidak pernah dikumpuli. Yang pergaulan istri dengan baik ada satu hal yang Allah perintahkan. Atau yang ketiga, jima itu bernilai ibadah manakala niatnya adalah talabu waladin salihin, berharap untuk mendapatkan momongan anak yang saleh. Atau kemudian niat yang keempat, ifaf nafsihi, untuk menjaga supaya terjaga dirinya, diri suami dari zina. Kemudian yang kelima, atau i'fafuz zaujah, menjaga supaya istri itu bisa, membantu istri supaya bisa menjaga kehormatannya, dan mencegah keduanya, suami dan istri dua-duanya, untuk suka memandangi hal yang haram atau memikirkan yang haram atau berkeinginan yang haram atau niat-niat yang baik yang lainnya. Maka hadis ini dalam pandangan An-Nawawi beliau persyaratkan supaya budak atau hubungan suami istri itu berpahala, beliau syaratkan harus dengan diiringi dengan niat yang baik, ya, dengan maqasid as-salihah, dengan niat-niat dan maksud-maksud yang baik. Namun sebagian ulama berpandangan bahasanya itu bukanlah syarat, karena zahir hadis tidak mempersyaratkan niat. Zahir hadis tidaklah mempersyaratkan niat. Maka Syaikh Muthaimin di Syarah Arba'in mengatakan bahasanya zahir hadis ini tidaklah disyaratkan niat agar hubungan suami istri itu berpahala. Ya, sekedar menyalurkan syahwat di tempat yang halal. Ya, dan penangkapan para sahabat juga demikian. Ayati ahaduna syahwatahu. Kemudian Nabi juga mengatakan, idza wada'aha fil halal. Jika dia salurkan dalam hal yang halal, tidak disyaratkan niat. Meskipun kalau disyaratkan dengan niat-niat yang baik, tidaklah diragukan pahalanya tentu lebih lebih lagi. Demikian juga hal yang sama, bahwasanya tidak disyaratkan niat untuk berpahala, ini juga pendapat Al-Albani dan di Adabul Zifaf, dan beliau mengutip penjelasan ulama terdahulu yang sejalan dengan hal ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, beliau mengatakan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan, fa abta abi jamali, maka untaku menyebabkan aku telat. Yang dimaksud telat ya, tertinggal. Artinya Jabir ini ada di bagian rombongan pasukan yang paling belakang. Ini ketika perjalanan pulang, dia tertinggal, tidak bisa mengikuti mengikuti kawan-kawannya karena faktor untanya. Wa'aya, dan unta tersebut kecapean sehingga Jabir posisinya di paling belakang. Fa'ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatiku. Dan kebiasaan Nabi ketika safar, beliau memilih untuk berada di barisan yang paling belakang menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Contohnya di sini adalah Jabir. Faqal, Nabi mengatakan, Jabir, itu Jabir? Kukatakan, betul. Dan Nabi mengatakan, masa'nuk, ada apa? Kenapa kok kok tertinggal? Kenapa tidak bisa mengimbangi teman-teman yang lain? Jabir mengatakan, ada problem apa? Abta'a alaya jamali. Wahai Nabi, problemnya problem untaku. Untaku yang bikin aku tertinggal. Fa'a'ya fatakhalaftu, dia kecapean, sehingga takhalaftu, posisiku ada di belakang. Fanazala, maka Nabi turun, nampaknya mungkin turun dari untanya. Yah junuhu, dan Nabi tusuk untaku bimih janihi, dengan tongkat yang Nabi bawa. Sumakal, kemudian Nabi katakan kepada Jabir, irkab, tunggangi untamu. Kemudian aku menungganginya. Falakat ra'aituhu, maka sungguh aku ingat unta tersebut. Aku fuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mencegahnya, Allah a'lam, mungkin mencegah lajunya supaya tidak tertinggal dari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka habis Nabi tusuk, ya, karena berkah tusukan Nabi, itu untanya jadi langsung unta yang gagah. Langsung ngebut. Maka bahkan ngebutnya terlalu ngebut. Jangan terlalu ngebut gini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai Jabir dengan mengatakan, tazawwajta? Sudah menikah? Apakah engkau sudah menikah? Kultu, maka aku katakan iya. Ini menunjukkan kalau Jabir tidak pamit sama Nabi. nikah, ya, tidak minta izin sama murabi, ya, murabinya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sama gurunya, itu enggak pamit, enggak ngomong, tiba-tiba, wah, ternyata sudah nikah. Padahal ini murabi yang paling murabi itu saja dilompati sama, ya, sama Jabir, tidak ya, pakai kemudian kulon nuwun sama murabi atau bahkan minta izin murabi terlebih dahulu daripada orang tua. Nah, ya, Nabi terima beres sudah jadi dan nikah sudah Nabi. Nah, dan ini dalil masuk menanyakan pertanyaan semacam ini. Ini perbuatan Nabi. Tazawwaj ta? Nah, sudah menikah. Ini pertanyaan yang masuk. Nah, ini pertanyaan yang dituntunkan. Siapa yang mencela pertanyaan ini maka dia mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencela pertanyaan ini maka dia mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tanyakan bikran am thayyiban, istrimu itu gadis ataukah janda? Nah, maka Jabir mengatakan ban thayyiban, aku nikah dengan janda. Afala jariyatan, kenapa tidak gadis tulak ibuha wa tulak ibuka, yang dia bisa engkau bermain-main dengannya dan dia main-main denganmu. Maka gadis itu hobinya main-main, jalan-jalan, dan sejenis itu. Kalau janda, ya sudah sibuk dengan anak dan sudah langsung to the point, gitu kan? Gak usah pakai main-main. Maunya apa? Gitu. Jadi tegas demikian. Kultu inali, kemudian Jabir memberikan alasan kenapa memilih untuk cari wanita yang sudah dewasa dan wanita yang sudah tidak begitu banyak suka main-main. Maka kata Jabir, innali akhwat, aku punya saudara perempuan. Di red yang lain dijelaskan bahasanya beliau punya 9 saudara perempuan. Ayahnya belum lama meninggal dunia dan dia anak satu, anak laki-laki satu-satunya. Jadi ayahnya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 10 anak. Yang barep, yang nomor satu laki-laki, semua 9 adalah adiknya Jabir, perempuan semua. Maka Jabir ingin dia nikah dengan seorang perempuan yang bisa membantu ngurusi adiknya. Jangan perempuan yang perlu diurusi, sehingga nikah itu menjadi beban tambahan. Harus kemarin ngurusi, sebelum nikah ngurusi 9 adik, jadinya nikah ngurusi 10 perempuan. Kemarin 9 perempuan, jadinya 10 perempuan. Fa'ahbabtu, maka aku ingin untuk menikah seorang perempuan yang bisa tajma'uhun, bisa kemudian mengumpulkan adik-adikku, ya. Kemudian tamsutuhunna, bisa nyisiri rambut adik-adikku. Itu masih sangat kecil-kecil. Watakumu alihin, dan ngurusi adik-adikku. Maka ini menunjukkan bahasanya, jika karena satu maslahat, maka menikahi janda boleh jadi lebih afdal daripada menikahi gadis. Dan di antara maslahat tersebut boleh jadi adalah maslahat suami. Qal amma innaka qadimun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti jika kita sudah sampai Madinah, ini perjalanan pulang dari peperangan, fa idza qadimta, jika engkau telah tiba ke rumah, fal kaisal kaisa, maka jangan lupa berhubungan dengan istrimu, berhubungan dengan istrimu. Kais mana aslinya cerdas. Artinya suami yang cerdas pulang safar itu kumpul sama istri. Itu suami yang cerdas. Kalau pulang safar cuma tanya gimana kabarnya dek, nah itu gak cerdas itu. Ya, lihat catatan kaki. Kais fasarahu ba'du ahlul ilmi, dijelaskan oleh sebagian ulama, kais maknanya adalah al-jima'. Sebagian ulama mengatakan al-walad anak, wal-ba'du bi'annahu al-hathu al-jima'. Sebagian yang lain mengatakan adalah ungkapan motivasi untuk berhubungan suami istri. Ya, maka di antara momen yang dianjurkan untuk hubungan suami istri itu adalah pulang safar. Di antara waktu yang dianjurkan untuk hubungan suami istri adalah pulang dari safar. Dan sebenarnya tanpa motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga sudah menjadi realita. Semestinya, kalau dia ada seorang laki-laki yang jaga diri, kemudian dia safar seminggu atau dua minggu, di jalan sudah ketemu makhluk yang macam-macam dan aneh-aneh, masa kemudian pulang kok cuma kemudian gimana kabarnya, cuma begitu saja, tentu satu hal yang aneh. Para istri wajib curiga. Ini jangan-jangan ada yang lain. Ini kok kemudian dua minggu, ini kok cuma kemudian dingin-dingin saja. Ini pasti ada yang lain. Semakal kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atabi'u jamalaka, apakah engkau mau jual untamu? Singkat ceritanya ku katakan, iya. Maka Nabi kemudian membeliku dengan harga satu uqiyah. Namun di riwayat yang lain yang lebih detail, Jabir mempersyaratkan karena ini kontraknya adalah di jalan. Jabir mempersyaratkan, iya aku jual, namun dengan syarat aku boleh menaikinya sampai rumah. Sehingga ini termasuk hadis yang penting di bab jual beli berkaitan dengan masalah syartun fil bai', ya, boleh tidak adanya syarat dalam jual beli, sehingga dan di sini jadi dalil bolehnya hal tersebut. Suma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tiba di kota Madinah qabli sebelumku. Wa qadimtu bil ghadati, aku besoknya baru sampai Madinah. Fajina ilal masjid, maka kami datang ke masjid. Fawajatuhu, maka kami rombongan berarti datang ke masjid. Dan demikianlah yang dianjurkan ketika pulang safar. Yang pertama kali adalah ke masjid. Fawajatuhu, maka aku jumpai Nabi ala babil masjid, di dekat pintu masjid. Maka Nabi menyambut dengan mengatakan, al-an qadimta, sekarang kamu baru tiba. Jabir mengatakan, betul wahai Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan, fadak jamalaka, biarkan untamu di depan masjid, silahkan masuk dan sholat dua rakaat. Dan demikianlah satu hal yang dianjurkan bagi musafir ketika pulang dari safarnya, sholat dua rakaat di masjid, di masjid kampungnya sebelum dia pulang ke rumahnya. Fadakhaltu, maka aku masuk masjid, kemudian aku sholat, dan Nabi perintahkan Bilal untuk menimbangkan untuk Nabi perak seharga senilai satu uqiyah. Maka Bilal pun menimbangnya untukku, fa'arjaha fil mizan, dan diangeti. Dan timbangannya itu harusnya cukup sekian, itu sudah satu uqiyah, ditambahi lagi. Fang tolak tu, maka kemudian aku pulang, maka aku berangkat hatta walai itu, sehingga aku telah kembali. Yaitu setelah duitnya diterima oleh Jabir dari Bilal, dan Jabir pulang. Nampaknya pulangnya jalan kaki. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, uda'u li Jabir, panggilkan Jabir. Ini setelah dia Jabir jalan pulang, Nabi utus seseorang, tolong panggilkan Jabir supaya balik. Qultu, kemudian aku katakan, al-an yuratu alayyal jamal. Jabir batin, bahasanya saat ini Nabi akan pulangkan untanya. Walam yakun syai'un abghadu ilayya minhu, dan tidak ada sesuatu yang tidak aku harapkan daripada semacam ini. Nabi beli, namun belinya bohong-bohongan. Dibeli, dikasih duit, untanya diambil, habis itu untanya dipulangkan. Habis itu untanya dipulangkan. Padahal tadi ngomongnya Nabi mau beli. Aku paling enggak suka diginikan, kan? Nah, Nabi beli barang dariku dan itu cuma bohong-bohongan. Cuma mau ngasih duit, namun pakai muter-muter. Beli dulu, mana untamu nih, sini tak beli. Ini duitnya, mana untanya? Untanya Nabi bawa. Setelah untanya Nabi bawa, kemudian dikembalikan lagi untanya. Ini untamu sana. Sehingga aku yang paling tidak aku sukai demikian, kata Jabir. Dan betul, sampai ke depan Nabi, Nabi mengatakan, khud jamalaka, ini ambil lagi ini untamu, walaka tsamanuhu, duitnya sudah kamu bawa. Nah, ya, duitnya tetap milikmu, dan ini untanya saya kembalikan, saya hadiahkan untukmu. Kemudian waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memutar istri-istrinya. Memutar di sini artinya jima. Dan mereka jumlahnya 9 perempuan bisa Nabi lakukan dalam satu malam. Dan itu min dalail nubuwah. Dan itu adalah di antara bukti kenabian. Karena itu satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki normal. Dalam satu malam itu berhubungan suami istri dengan 9 perempuan, selama 9 kali dan 9 perempuan. Sebagaimana diriatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yaduru, memutari istri-istrinya, fi sa'ah al-wahidah min al-lail wan nahar. Boleh jadi itu dalam fi sa'ah wahidah, dalam satu waktu, boleh jadi di waktu malam dan boleh jadi di waktu siang. Maka boleh jadi Nabi lakukan aktivitas tersebut siang hari, beliau kumpuli semua istri-istrinya, dan bisa jadi malam hari. Wahuna, padahal mereka itu jumlahnya 11. Maka kota ada yang mendengar cerita dari Anas ini terheran-heran. Nah, awakana yutikuhu, Nabi kuat semacam itu. Maka qal, Anas mengatakan, kami saling ngobrol, kami di antara para sahabat saling ngobrol, membicarakan hal ini, anna u'tiya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam masalah jima diberi kekuatan 30 laki-laki. Sehingga nah, ini adalah satu hal yang dalail nubuwah, bukti kenabian. Ini tidak normal, ini bukan manusia normalnya manusia. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayatnya Bukhari dari Anas, anna Nabi Allah, biasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengelilingi istri-istrinya dalam satu malam. Dan ketika itu dia itu mengumpuli semua istri-istrinya dalam satu malam, dan beliau ketika itu punya 9 istri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, anna dalika kana bi ghuslin wahidin. Itu semua dalam satu mandi. Jadi Nabi tidak mandi, dia beliau kumpuli dari istri A, satu, kemudian kedua, dan seterusnya. Mandinya nanti setelah selesai 9. Baru kemudian beliau mandi. Jadi ini tanpa obat penguat. Ini tanpa obat kuat. Cuma normal saja, biasa saja. Dan ini tentu satu hal yang di luar kemampuan normalnya manusia. Kemudian di wafir riyatin di Aisyah, dalam satu riyat yang dibawakan oleh Aisyah, diatkan Bukhari dan Muslim, kuntu utayibu, aku memakaikan minyak wangi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatufu, maka kemudian Nabi mengelilingi istrinya. Jadi yang makain parfum Aisyah itu dipakai untuk ngumpuli semua istrinya. Thumma yusbihu, kemudian di pagi harinya muhriman, Nabi dalam keadaan ihram. Yandahu tiban, dan masih semerbak wangi tersebut. Artinya wangi tersebut masih tersisa. Dan ini satu hal yang boleh dengan catatan wanginya di badan, bukan di pakaian. Orang yang ihram tidak boleh memakai wangian, namun yang tidak boleh adalah adalah di pakaian. Dibolehkan, bahkan dianjurkan sebelum niat ihram itu memakai minyak wangi, namun di badan. Kemudian setelah itu tersisa, maka tidak mengapa. Contohnya kasusnya di sini, malamnya ya, Nabi diberi minyak wangi, badan Nabi diberi minyak wangi oleh Aisyah, kemudian dipakai untuk kumpul semalam itu dengan semua istrinya. Tentu setelah itu mandi, namun ya minyak wangi tadi, parfum tadi tidak hilang di badan beliau, sehingga paginya beliau ihram dalam rangka wallahu a'lam haji mungkin, dan itu dalam keadaan itu masih menimbulkan bau harum, namun dari ingat dari badan. Kalau dari pakaian, kalau di pakaian tidak boleh. Nah, tentang kemampuan untuk hubungan suami istri ini, itu tidak hanya terbatas pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan para nabi juga demikian. Oleh karena itu Allah menyebut tentang para nabi bahwasanya mereka adalah ulul aidi wal absar. Ulul aidi artinya aqwiya, orang-orang yang kuat, kemudian ulul absar artinya al ulama, orang-orang yang berilmu. Atau sebelum kita lanjutkan catatan kaki nomor 4. Bagaimana dengan adanya kemudian giliran malam, maka kita lihat watwafuhu, dan keliling yang Nabi sehingga beliau mengumpuli semua istrinya, mahmulun, itu dimaknai bahasanya itu dengan seizin sahibatil lailah, pemilik giliran malam. Karena hukum asalnya di malam yang merupakan giliran istri dalam poligami, maka itu tidak, seorang suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan istri yang lain tanpa izin dia. Kaidahnya demikian. Karena malam itu malam haknya. Kalau cuma sekedar nengok boleh. Sekedar nengok istri yang lain, apalagi kemudian sakit atau ya, semacam itu, antar ke dokter dan sebagainya, boleh. Namun tidak boleh kemudian nengok tadi kemudian plus hubungan suami istri, karena ini jatahnya jatah istri yang punya giliran, punya hak giliran malam. Oleh karena itu tidak benar anggapan sebagian orang yang tidak ngerti fikih poligami, wah enak ya kalau poligami istri haid, wah nanti bisa pindah ke istri yang lain. Tidak benar. Itu anggapan batil. Ya, omongan jahil orang yang tidak tahu aturan dalam poligami. Ya, ketika ini jatahnya jatah istri yang sedang haid, ya dia cuma ya, cuma boleh bercengkrama dengan istrinya yang haid tadi. Ya, kalau kemudian saya tak kesana ya, nah itu dia harus izin kesananya, tujuannya kalau mau tujuannya seperti itu, tujuannya hubungan suami istri, dia harus ngomong terus terang. Nah, kalau cuma kemudian sekedar nengok, ya boleh. Kalau tujuannya adalah hubungan suami istri, dia wajib minta izin. Dan yang namanya minta izin itu ya, ada probabilitas, ya. Ada kemungkinan diizinkan dan tidak diizinkan. Kalau istrinya yang lagi haid itu mengatakan enggak saya izinkan, ya sudah. Oh, ini harus minta izin, bukan pemberitahuan ya, namun minta izin. Biizni, dengan izin, bukan bil ikhbar, dengan ngasih kabar saja, nah, dengan minta izin. Ya, oleh karena itu para perempuan wajib belajar fikih poligami seandainya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, itu ngerti sehingga tidak didzalimi oleh suaminya. Wadzalika lima akhrajahu Abu Dawud dan Syaikh Mustafa Al-Adawi punya buku khusus judulnya Fikih Ta'adduduz Zawjat, Fikih Poligami. Ya, mungkin di lain kesempatan bisa kita baca dan kita bahas. Dan itu membacanya tidak mengharuskan untuk mengamalkannya. Wadzalika lima akhrajahu Abu Dawud dan itu karena hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, wa kana qalla yaumun, dan sangatlah jarang ada satu hari kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi kami semua. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Maka Nabi dekat-dekat dengan setiap istri beliau namun tanpa ada hubungan badan, hatta yablugha ila allati huwa yaumuha. Dan giliran yang terakhir yang beliau kelilingi dan beliau kunjungi adalah perempuan atau istri yang itu adalah jatah harinya. Fayabitu indaha, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nginap di tempatnya. Maka menjadi kebiasaan Nabi setiap hari nengok istrinya. Nanyakan kabarnya, kemudian lihat kondisinya, ya, kondisi kesehatannya, kondisi makannya dan seterusnya. Setiap hari Nabi keliling. Jarang-jarang Nabi tidak keliling. Qalla. Sangat jarang kalau Nabi tidak keliling. Artinya ya sudah menjadi tugas rutin harian, nah, itu keliling tiap istri masuk ke rumahnya kemudian nengok, bahkan kemudian dekat-dekat ngobrol dan seterusnya. Dan itu semua istrinya pun Nabi buat itu berurutan, dan urutan terakhir kegiatan keliling itu di istri yang jatah malam tersebut adalah malam jatah dia. Maka beliau cuma dekat, kemudian ngobrol canda-canda, namun min ghairi masisin, tanpa ada hubungan suami istri. Ya, kembali ke atas, diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita bahasanya satu ketika Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud mengatakan, "Malam ini aku akan mengelilingi semua istriku." Dan ketika itu istrinya Sulaiman jumlahnya 70. Lihat catatan kaki nomor 6. Sebagian riwayat mengatakan 60, versi yang lain mengatakan 90, versi yang lain mengatakan 100 istri. Dan itu syariat Nabi Sulaiman yang syariat Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman berharap tahmilu kullu imra'atin, dari hasil hubungan malam ini semuanya hamil. Kemudian melahirkan farisan jago berkuda yang akan berjihad di jalan Allah. Ya, maka dalam syariat Sulaiman telah terdapat syariat jihad memerangi orang kafir. Dan perlu diketahui tidak semua nabi itu diperintahkan untuk berjihad. Ada nabi yang diperintahkan untuk berjihad dan ada yang tidak. Dan Sulaiman termasuk yang diperintahkan untuk berjihad. Faqala lahu sahibu, lalu kawannya Sulaiman atau penasihat Sulaiman mengatakan, insyaallah, katakan insyaallah. Falam yakul, maka Sulaiman tidak mengatakannya, boleh jadi karena tidak dengar atau yang lain, sehingga walam tahmil syai'an. Ternyata dari hubungan malam tersebut yang mengumpuli 60 atau 70 atau 100 istri, ternyata tidak ada satupun yang hamil. Illa wahidan, kecuali satu istri saja yang hamil, namun sakitan ahadu siqaihi, menghasilkan keturunan anak yang cacat separuh badannya, sehingga itu pun tidak bisa untuk berjihad. Di catatan kaki nomor 7, dalam satu riwayatnya Bukhari, maka tidak ada yang melahirkan dari mereka kecuali satu, yang dilahirkan itu setengah manusia. Ya, karena setengahnya lagi cacat. Badannya cacat. setengahnya normal, setengahnya cacat, sehingga seakan-akan setengah manusia. Makanya kemudian diberi anak cacat itu tidak berkorelasi, tidak ada hubungannya dengan murka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan pastinya. Wo itu murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kok diberi anak yang cacat semacam ini? Anak buntung semacam ini. Salah apa, dosa apa? Kenapa Allah demikian benci denganku? Tidak demikian. Nabi Sulaiman tidaklah diragukan, manusia yang Allah cintai. Manusia yang Allah cintai, kekasih Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan semua para nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, namun Allah berikan padanya anak yang cacat. Anak yang cacat fisik. Maka diberi anak yang cacat fisik itu tidaklah berkorelasi langsung. Ya, boleh jadi itu adalah bentuk ujian Allah atau kemudian azab Allah untuk orang tuanya, namun boleh jadi juga tidak. Maka tidak bisa dipastikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqala, seandainya Sulaiman mengatakan insyaallah, niscaya semua mereka akan berjihad di jalan Allah. Di catatan kaki dalam satu riwayatnya Bukhari, seandainya Sulaiman mengatakan insyaallah, yamna lam yahnas, maka dia tidaklah melanggar sumpahnya. Wakana arja, dan lebih diharapkan dihajati terwujudnya apa yang jadi hajat dan kebutuhan Sulaiman. Maka hadis dalil niat baik belum tentu Allah kabulkan. Niat baik belum tentu Allah mudahkan. Sulaiman punya niat baik, punya mau pingin punya 90 atau 100 anak jago jihad semua. Niat yang baik, niat luhur yang mulia, maka belum tentu Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Niat baik dari orang yang Allah cintai itu belum tentu Allah kabulkan dan Allah turuti. Di samping hadis ini, sebagaimana konteks yang sedang kita baca, menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa yang Allah berikan kepada Sulaiman berkaitan dengan masalah hubungan suami istri. Kemudian wa istahabu, dan dianjurkan bagi seorang laki-laki ketika dia mengumpuli istrinya, kemudian dia ingin kembali mengumpuli istrinya untuk kali yang kedua, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan wudu di sini anjuran dan bukanlah wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu," jika salah satu kalian mendatangi istrinya kemudian dia ingin kembali menyetubuhinya, "falyatawaddha," maka hendaklah dia berwudu. Dan sebagian ulama mengatakan lebih baik lagi kalau mandi sebelum hubungan yang kedua. Namun hadis tentang lebih baik mandi sebelum hubungan yang kedua itu dinilai dhaif oleh penulis buku ini, oleh Mustafa Al-Adawi, sebagaimana di kitab beliau yang lain. Sehingga wallahu a'lam, maka beliau cuma menampilkan anjuran berwudu saja. Anjuran mandi tidak beliau sampaikan karena beliau mendhaifkan riwayatnya. Dan seandainya mandi, tidak ngulang mandi, tentu tidak mengapa sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kelilingi semua istrinya dengan satu kali mandi. Dan dianjurkan bagi suami bukan istri untuk berdoa ketika jima, ini cuma bacaan suami tanpa istri, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah setan dari kami, jauhkanlah setan dari anak keturunan kami. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya salah satu kalian mengatakan ketika dia mendatangi istrinya, bismillah Allahumma janibni syaitan, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari keturunanku, tsumma qudirakum, dan ditakdirkan dari keduanya fidalika, dalam hal itu atau qudiya, atau diputuskan atau ditakdirkan untuknya dapat seorang anak, maka lam yadurruhu syaitanun abada, maka setan tidak akan bisa memberikan madarat kepadanya selamanya. catatan kaki, diperselisihkan tentang bahaya yang dinegasikan dalam hadis ini. Terdapat banyak pendapat, yang paling dekat menurut penulis, menurut Mustafa Al-Adawi, wallah a'lam, artinya tidaklah merusak agamanya sehingga sampai murtad, sehingga sampai punya anak yang murtad. Ada penjelasan yang lain yang mengatakan setan tidak bisa membahayakannya, artinya kesurupan. Maka anak tersebut akan jadi anak yang tidak mudah kesurupan setan. Maka boleh jadi ada orang yang gampang kena kesurupan dan sering kemudian melihat penampakan. Nah, itu karena orang tuanya dulu lupa. Lupa doa. Nah, akhirnya masalah sedikit langsung kemudian kesurupan. Karena kita jumpai ada orang yang hobi bolak-balik lihat penampakan, dan ada orang yang seumur-umur tidak pernah lihat penampakan-penampakan, apalagi kemudian kesurupan. Maka wallahu a'lam, di antara sebabnya adalah adalah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi jika seorang suami itu melihat imra'atan, perempuan yang dia kemudian terkagum-kagum dengan cantiknya, Nabi motivasi untuk kumpul dengan istri, untuk segera pulang dan ngumpuli istri. Diriatkan oleh Muslim rahimahullah dari Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat istrinya, melihat seorang perempuan di jalan, kemudian beliau mendatangi istrinya, dan hari itu adalah harinya Zainab. Maka beliau ke tempatnya Zainab, dan Zainab ketika itu tam'asu mani'atan, lihat catatan kaki, artinya tudalliku al-jilda, beliau lagi menggosok-gosok kulit, persiapan untuk mau disamak. Faqadha hajatahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kumpul, kemudian sehingga Nabi kemudian salurkan hajatnya. Kemudian Nabi keluar dari rumah, ketemu para sahabat dalam keadaan mandi, habis mandi kemudian Nabi cerita bahasanya setan itu atau wanita itu tukbil ketika dia datang, maka dalam rupa setan, artinya menggoda. Wa tudbir, dan ketika dia membelakangi, dia pergi berlalu membelakangi kita, membelakangi seorang laki-laki, maka itu juga dalam rupa setan, artinya menggoda. Maka godaan perempuan itu bukan hanya kalau dia berjalan mendekat. Ketika dia berjalan menjauh pun, itu juga menggoda. Untuk lelaki normal, lagi kalau kita bicara laki yang tidak normal, ya. Ini kita bicara laki-laki normal. Faida abesor ahadukum imro'atan, oleh karena itu maka jika salah satu kalian laki-laki kok melihat perempuan, falyati ahlahu, maka hendaklah dia datangi istrinya, fa inna dzalika yurtu ma fi nafsihi, karena hal tersebut bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya dan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa radhawana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.